khususan mu'allif hadzal kitab. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi'ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Ij'alhum wa awsilhum misla sawabi maqra'naha al-Fatiha. Tiga, wa inna siratal muslimin. Dan sesungguhnya perjalanan kaum muslimin, jami'an semuanya, ala zalika, terhadap permasalahan penetapan awal bulan bidunistisnain tanpa pengecualian, tanpa terkecuali, Islam nakif. Karena kami tidak menunggu atau kami tidak berharap ala khilafin adanya perbedaan lahu dari zalik, dari masalah penetapan awal bulan, min ahlil kiblati, dari ahli kiblat, kharija ahli sunnah wal jamaah, di luar ahli sunnah wal jamaah, qabla zuhuri khilaf, sebelum adanya perbedaan, fi zamanil akhir, di zaman akhir. Empat, wa anna ahla sunnah wal jamaah, dan sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah, wa ghairuhum, dan selain daripada ahli sunnah wal jamaah, ajma'u, sepakat, Siapa kulluhum semuanya? Ala adami jawazil amal bil hisab, terhadap tidak bolehnya beramal bil hisabi dengan cara hisab. Titik. Hadirin para mufassirin wal mufassirat rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa di Indonesia pada khususnya di pertengahan abad tahun 1990-an, berarti sekitar 1950, di situ terjadi ada perbedaan, mulai adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan dan bulan Syaban, sehingga dengan adanya perbedaan ini yang akhirnya membuat umat jadi bingung, yang akhirnya umat jadi berselisih, yang akhirnya umat saling menjauhi dan tidak lagi terjalin suatu keharmonisan dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Nah, oleh karenanya untuk mengantisipasi itu, seluruh para ormas selain ormas yang bertentangan tentunya, juga dari perwakilan masing-masing mazahibil arba'ah, baik itu dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, dan semua komponen Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkumpul dan bersepakat untuk membuat suatu ketetapan-ketetapan di antaranya. Satu, bahwa awal bulan Ramadan itu setelah terlihat ru'yah hilal, setelah terlihat hilal, dan menyempurnakan dan atau menyempurnakan bilangan bulan Syaban 30 hari apabila sekiranya hilal itu tidak dapat terlihat. Jadi hanya ada dua pilihan. Kalau mau 29 hari bulan Syaban, maka hilal harus terlihat. Kalau hilal belum terlihat, apakah tidak terlihatnya karena memang belum ada, atau sebetulnya sudah ada namun tertutupi oleh mendung, atau tertutupi oleh asap, atau tertutupi oleh kebul-kebul, maka itu semua wajib menyempurnakan bilangan bulan Syaban jadi 30 hari. Satu, keputusannya. Keputusan bersama yang kedua, demikian pula dalam penetapan awal bulan Syawal. Penetapan awal bulan Syawal itu hanya ada dua pilihan. Pertama, bulan Syawalnya hilalnya harus terlihat. Pada tanggal 29 Ramadan itu diadakan sidang isbat, di mana setiap penjuru pelosok Indonesia ini khususnya di tempat-tempat yang strategis mengadakan peninjauan secara langsung, baik dengan kasat mata atau dengan menggunakan teknologi canggih seperti teropong. Kalau sekiranya tanggal 29 ini terlihat, maka otomatis Syawal itu akan jatuh pada hari itu, pada malam itu, berarti Ramadan 29 hari. Tapi kalau misalkan hilal tidak terlihat, maka wajib menyempurnakan 30 hari melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Tidak terlihatnya baik karena itu belum muncul, atau memang sudah muncul tapi tertutupi oleh awan. Itu keputusan yang kedua. Jadi hampir mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama awal bulan Ramadan, yang kedua bulan Syawal. Lalu yang ketiga, perlu diketahui bahwa perjalanan kaum muslim tidak semuanya dalam menentukan awal bulan Ramadan dan bulan Syawal itu menggunakan metode ru'yah. Dan itu harus diketahui oleh semua. Dan yang ketiga, bahwa sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ajma'u kulluhum ala adami jawazil amal fil hisab. Itu tidak boleh semuanya sepakat, semuanya berpendapat bahwa tidak boleh kita mengamalkan sesuatu dari ladang hisab. Bukan berarti tidak boleh hisabnya. Kalau hisab silahkan saja, karena memang hisab itu juga diajarkan oleh syariat Islam. Banyak kitab-kitab yang membahas tentang masalah falakiyah, seperti Sulamunayiren itu adalah ilmu falak yang mengajarkan kita untuk bisa menghisab kira-kira Ramadan itu tanggal berapa, kira-kira awal Syawal itu kapan. Itu kita bisa menghitung begitu. Tapi semua ahli sunnah wal jamaah di sini menolak kalau misalkan ketetapan dari hasil hisab itu dijadikan sebagai landasan untuk mengamalkan sesuatu. Lalu apa gunanya adanya hisaban? Hisaban tetap berguna, tapi bukan sebagai rujukan ketetapan beramal, tapi sebagai alat untuk membantu. Membantu supaya lebih mudah kapan sekiranya kita meru'yat hilal. Tetap yang harus dijadikan landasan untuk beramal itu adalah dari ladang ru'yah. Dan ini kesepakatan bersama hadirin. Jadi simpulnya dari berkumpulnya para perwakilan dari beberapa a'immatul mujtahid, ya, dari semua, bahkan a'immatul mujtahid yang 4 dan dari sebahagian besar ormas Islam, itu menyimpulkan 4 perkara. Satu, awal bulan Ramadan itu hanya dengan 2 perkara. Pertama, dengan terlihat hilal, atau yang kedua menyempurnakan 30 hari. 2, bahwa bulan Syawal pun sama seperti itu. 3, bahwa sesungguhnya perjalanan kaum muslimin dari zaman dulu, dari zaman Nabi itu sampai sekarang, menetapkan awal bulan itu dengan menggunakan metode ru'yah. Dan yang keempat, sepakat untuk tidak mengamalkan hasil daripada hisab. Begitu para hadirin. Kalau ini disepakati bersama, atau terlebih apabila dikuatkan oleh pemerintah, terlebih apabila keluar undang-undang bahwa yang boleh menetapkan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal itu adalah pemerintah Republik Indonesia, di luar pemerintah Republik Indonesia itu tidak boleh mengeluarkan fatwa terhadap awal bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka insya Allah perpecahan di antara umat Islam ini tidak akan terjadi. Yang lebarannya beda hari tidak akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya sepakat menggunakan metode ru'yah dan dikuatkan oleh ketetapan hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Republik Indonesia. Tidak akan ada lagi permasalahan. Tapi kalau sudah tidak diikuti, ulul amri minkumnya sudah tidak ditaati, maka yang akan terjadi adalah suasana yang panas yang akan terus terjadi di antara kaum muslim, khususnya yang ada di Indonesia. Ini harus jadi catatan bersama, ya, supaya ukhuwah Islamiyah itu tetap bisa terjalin. Ada salah satu pertanyaan dari salah seorang peserta sidang isbat pada kemarin, penetapan awal bulan Ramadan kemarin. Apa sih manfaat dan untungnya berbeda pendapat seperti ini? Jawaban dari Menteri Agama Bapak Haji Surya Dharma Ali, beliau menjawab, gak ada untungnya. yang ada hanya perpecahan dan kebingungan bagi umat begitu. Ini oleh karenanya menghimbau, mari kita kembali kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Itu saja. Nanti mungkin akan dibahas apa saja hadis yang berkaitan dengan masalah ini begitu. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan. Li'anna syari'ah, karena sesungguhnya syari'ah Allah dan Rasul. Dan ya'mur itu tidak memerintahkan syari'ah bihi kepada hisab. Titik. Haza adapun ini lam ya'mur bi dinisbati, itu untuk dinisbatkan lil umumi bagi umum. Wa amma binisbati, dan adapun apabila dinisbatkan lil hasibi, bagi orang yang berhisab nafsihi, untuk dirinya, wa talamizihi, dan untuk murid-muridnya, faqad jawaza, maka itu nyata membolehkan hu terhadap hisab siapa al-imam syafi'i, Imam Syafi'i wahdah saja. Wa amma ghairuhu, dan adapun selain daripada Imam Syafi'i, minal a'immati, dari para imam-imam, sawa'un, sama saja, min ahli sunnah wal jamaah, apakah itu dari ahli sunnah wal jamaah, wa ghairihim, dan selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Faqalu, maka mereka semua berkata, bil man'i, untuk menolak, mutlakon, secara mutlak. Ailil umum, baik tegasnya untuk umum, wal khusus, dan untuk khusus. Kenapa para hadirin mengamalkan hasil hisab untuk dijadikan landasan beramal itu tidak boleh? Karena Allah dan Rasul tidak memerintahkan. Nah, ini kalau misalkan dinisbatkan ke umum, ya, diumum-umumkan sehingga masyarakat umum itu mendengar, kan jadi bingung. Gimana kalau untuk khusus? Kalau untuk khusus itu ada yang membolehkan, tapi hanya satu golongan. Yang membolehkan untuk mengamalkan hasil hisab hanya ada satu mazhab, yaitu hanya mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, kalau untuk dirinya sendiri dan untuk murid-muridnya sendiri silahkan. Tapi kalau untuk umum diinformasikan, diberitakan secara luas, bahkan seluruh rakyat Indonesia itu mendengar, itu tetap tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Boleh soten, boleh juga kalau misalkan untuk pribadinya, bagi yang hasil ini. Itu menurut Imam Syafi'i. Bagaimana kalau menurut imam yang lain? Kalau menurut imam yang lain, a'immatul mujtahid yang lain, atau bahkan bukan ahli sunnah wal jamaah sekalipun, itu semua menyatakan tetap tidak boleh bahwa hasil hisaban itu dijadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan suatu amal. Tidak boleh tetap. Begitu para hadirin. Jelas tidak ini? Sebetulnya kita sih nggak tahu ya, tapi yang kita tahu memang hanya ada satu ormas itu yang selalu menghiwal itu. Ngahiwal, tahu ngahiwal? Yang selalu beda, susah banget diomonginnya itu, nggak tahu ya pendiriannya begitu. Nah itulah para hadirin. 5. Wa innal ibrata, dan sesungguhnya ibrah fi subuti syahri Ramadan wa Syawal, dalam penetapan dua bulan Ramadan dan Syawal, bi ru'yatil hilal, itu dengan melihat hilal, la bi wujudihi, bukan dengan adanya hilal, bil fi'li dalam fi'il, bil waqi' dalam bukti, allazi qad yu'rafu min tariqil hisab, yang telah diketahui dari jalan hisab. Hadhihi an-nata'ijul khams, adapun kesimpulan yang 5 ini, maklumatun, itu diketahui, minat tahqiqatil atiyah, dari pernyataan-pernyataan yang akan datang. Itu yang 4 ya. Yang 5, bahwa sesungguhnya dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal itu dengan ru'yatul hilal, bukan dengan wujudul hilal. Kalau hisaban sih memang benar. Mungkin saja benar, mungkin ya. Namanya juga hitungan manusia kan, terkadang benar, terkadang salah. Sepinter-pinternya manusia kan tetap tidak akan bisa untuk apa menentukan ketentuan Allah. Meskipun sudah dihitung beribu-ribu kali, kalau Allah tidak menghendaki bahwa hilal itu keluar, ya enggak bakal keluar, kan begitu. Jadi oleh karenanya hisab tetap sesuatu metode yang memang ada dari zaman dulu untuk membantu begitu. Bukan untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Memang hadirin, setelah dilaksanakan sidang isbat, itu kemarin hilal itu, pada tanggal 29 Syaban kemarin memang sudah ada, sudah wujud. Tapi wujudnya hilal itu baru 0,6 derajat. Sedangkan kesepakatan bersama, hilal itu bisa dijadikan sebagai pegangan untuk melakukan suatu amal ibadah, kalau misalkan sudah minimal di atas 2 derajat. Ya kan? Minimal 2 derajat. Kalau 2 derajat ke atas, 2,1, 2,2, 2,3, baru itu bisa dikategorikan. Kenapa? Karena itu akan imkanu ru'yah. Kalau sudah 2 derajat, maka itu imkanu ru'yah. Tapi kalau misalkan kurang dari 2 derajat, kayak kemarin waktu sidang isbat itu baru 0,6 derajat, memang itu tidak imkanu ru'yah. Dikarenakan tidak imkanu ru'yah, tidak mungkin untuk bisa dilihat hilal tersebut, maka kesepakatan bersama yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Surya Dharma Ali itu tidak menetapkan bahwa Ramadan itu jatuh pada hari Selasa. Kenapa? Karena memang 0,6 derajat itu tidak mungkin bisa dilihat si hilal. Sedangkan kesepakatan bersama bahwa ketetapan awal bulan Ramadan dan Syawal itu bukan dengan wujudul hilal, tapi dengan ru'yatul hilal. Wujudul hilal memang sudah. tapi tidak bisa rukyatul hilal, makanya tidak bisa dijadikan landasan. Akhirnya Menteri Republik Indonesia itu menetapkan bahwa awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Rabu. Jelas tidak hadirin? Nah begitu. Ini ormas-ormas Islam yang lain lagi mujuk-mujuk ini. Kalau misalkan pemerintah gak bisa tegas membuat undang-undang yang menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal itu ditentukan oleh pemerintah dan di luar pemerintah tidak boleh ada yang ngasih fatwa, maka boleh kita tetap ngadain sidang yang seperti ini, tapi dengan satu catatan. Dengan satu catatan, yaitu dengan kesepakatan nilai derajat. Sok, mau berapa derajat? Gak apa-apa, kalau misalkan pemerintah tidak bisa tegas membuat undang-undang, tetap seperti itu perjalanan sidang, tapi harus disepakati bersama berapa derajat begitu. Kalau sekiranya sudah wujud hilal, tapi kalau misalkan belum mencapai minimal derajat yang disepakati bersama, berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Tapi kalau misalkan sudah sampai pada minimal derajat, boleh, silahkan, enggak masalah. Kan di sini, di samping memang dalam metodenya yang sudah berbeda, yang satu hisab, yang satu ru'yah, juga dalam masalah derajat kan mereka tidak memperhatikan. Yang penting sudah wujud saja, masuk sudah. Meskipun tidak imkanur ru'yah. Kan kalau bagi yang lain, bagi keseluruhan a'immatul mujtahid dan juga para ormas-ormas Islam yang lain di Indonesia ini semuanya sepakat. Bahwa memang bukan dengan wujudul hilal, tapi dengan ru'yatul hilal. Dan ru'yatul hilal tersebut juga ada batasannya. Ukuran berapa derajat sehingga bisa imkanur ru'yah, yaitu disepakati bersama minimal 2 derajat. Kalau kurang dari 2 derajat, berarti memang itu tidak bisa dikategorikan bahwa itu sudah masuk bulan itu. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah ini pegangan bagi kita hadirin. Ya, pegangan bagi kita. Saya harus ngikutin siapa gitu loh. Saya harus ngikutin siapa? Apakah saya ngikutin pemerintah dalam hal ini? Insya Allah pemerintah itu tidak salah. Kenapa? Karena memang pemerintah menentukan sikap, membuat keputusan dari hasil sidang isbat itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya tidak salah insya Allah. Justru kita kalau tidak mengikuti yang diumumkan oleh pemerintah, di samping memang kita dicap sebagai orang yang tidak taat kepada ulil amri, juga hasil daripada selain ru'yah itu ditolak oleh a'immatul mujtahid. Kita mau dimasukkan, dikategorikan sebagai orang-orang yang amalnya itu ditolak karena kita memang tidak mengikuti a'immatul mujtahid, kan gak mau. Kita cari kemaslahatan bersama. Kita cari kesepakatan bersama demi terjalinnya ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Sehingga enggak masing-masing begitu kan ya. Nanti ini kalau Ramadan agak mendingan ya. Tapi nanti pas Syawal itu kasihan yang udah bikin opor ayam, yang udah masak daging dan lain sebagainya, besok lebaran akhirnya enggak jadi kan. Keburu basi lebarannya gitu. Betul tidak hadirin? Coba kalau misalkan disepakati bersama begitu melalui pemerintah Republik Indonesia sebagai yang memiliki kewenangan begitu untuk menentukan itu begitu. Nah ini harus jadikan kita sebagai pegangan. Mungkin nanti akan kita bahas apa saja dalil-dalilnya begitu. Wa fil mazahibil arba'ati, dan dalam mazhab yang 4 Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, yasbutu menetapkan mazahibil arba'ah. Yasbutu tetap apa syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bi ahadi amroini, dengan salah satu perkara yang 2. Al awalu adapun yang pertama, ru'yatu hilalihi, itu dengan melihat hilalnya. Iza kanat apabila bukti apa asama ulangit. Khaliyatun itu kosong. Mima dari sesuatu yang yamna'u yang menghalangi ma ru'yata terhadap pandangan. Min ghaimin dari meja atau mendung, audukhonin atau asap kabut, audukhonin atau kekebul, augubarin atau kekebul, onahwiha atau seumpamanya. Asani adapun yang kedua, ikmal Sya'ban yauman itu menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman yang 30 hari. Iza lam takun apabila tidak bukti apa asama ulangit. Kholiatan itu kosong mimma dari sesuatu zukiro yang sudah diceritakan mak. Likaulihi karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi. Fa in huma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Salasina. Sumu puasalah kalian. Liru'yatihi karena melihat hilal. Wa aftiru dan bukalah kalian. Liru'yatihi karena melihat hilal. Pak Imguma, maka apabila dimendungi siapa alaikum kalian semua, tertutup mendung, saat milu maka sempurnakanlah kalian iddata sya'bana bilangan bulan sya'ban salasina 30 hari. Rawa meriwayatkan hu kepada hadis siapa al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Hurairah dari Imam Abi Hurairah. Siapa yang enggak kenal Imam Abu Hurairah? Ya kan? Wah, itu sanad hadis yang paling populer Abu Hurairah. Siapa juga yang enggak kenal Imam Bukhari? Tidak ada yang meragukan keabsahan, kesahihan hadis daripada Imam Bukhari. Hadisnya sahih banget hadirin. Bangetnya itu sahih. Sahihnya itu banget ini hadis. Ini hadisnya sahih. Bahkan kalau kita buka syarah kitab Al-Bukhari berkenaan dengan hadis ini itu banyak sekali. Wah, ini mah mutawatir, itu betul-betul mutawatir. Makna hadisnya hampir mirip-mirip. Begitu. Paling bedanya ada salasina. Kalau ini salasina saja. Ada yang lain salasina yauman. Itu diulang-ulang, diulang-ulang. Silahkan buka kitab Sahih Bukhari. Berapa kali hadis ini itu diulang lagi, diulang lagi. Dalam bab saum fi Ramadan, itu yang keluar ini hadis ini. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya kan? Ini hadisnya, dalilnya begitu. Jadi jangan ragu lagi lah begitu. Imam Bukhari yang meriwayatkan. Kalau selain Imam Bukhari, mungkin kita silakan saja. Tapi kalau Imam Bukhari yang sudah menyatakan seperti ini, wah, kita enggak boleh ragu lagi, ini mutawatirnya betul-betul mutawatir. Sahih hadis ini. Begitu. Ziyadatun adapun ini satu tambahan. Wa maknal hadis dan adapun maknanya hadis. Anas sama'a. Sesungguhnya langit izakana apabila bukti disamai di langit apa gaimun ada mendung ada mega. Fa innal marji'a maka sesungguhnya yang kembali fizalik dalam hal seperti itu yakunu bukti zalik ila sya'bana ke bulan sya'ban lagi. Bimakna annu kamilahu dengan makna kita menyempurnakannya atau menyempurnakan sya'ban salasina yauman 30 hari. Bihaitu laukan dengan sekira-kira apabila bukti sya'ban nakisot itu kurang dari 30. Fihisabina dalam hitungan kita. Nulgi maka laga apa zalika naksu itu kurang. Atau nulgi kami melagakan zalika naksu terhadap kekurangan itu. Misalkan kayak gini. Kita udah ngaji kitab Sulam Munayyirin. Sehingga kita bisa ngitung nih. Wah, nanti ini puasa. Menurut hitung-hitungan dalam kitab Sulam Munayyirin. Itu saya dulu hadirin pernah belajar dulu. Sama guru Kiai Haji Aus Bausul Ibad. Kitab Sulam Munayyirin. Alhamdulillah, saya mempraktekkan ilmu tersebut dan saya bisa menghitung. Alhamdulillah pernah dulu bisa nih menurut hisabnya sesuai dengan kitab Sulam Munayyirin. Kapan Syawal 1434 Hijriah. Di situ dalam kitab Sulam Munayyirin ada fakta-faktanya, ada apa kayak derajat-derajatnya itu ada semua. Berapa dakoi naiknya hilal itu? Ya kan? Itu dulu alhamdulillah saya sudah bisa seperti itu. Hadis binikmah. Tapi memang kalau sekarang karena sudah lama enggak dipraktekkan agak lupa. Tapi insya Allah kalau buka lagi kitabnya, kita mutola'ah insya Allah bisa lagi begitu. Karena memang sekarang sudah lama enggak dipraktekkan. Dulu sempat dipraktekkan. Bahkan guru saya ini bikin ini semacam kuis pertanyaan. Ya, kepada santri yang ada yang ikut dalam pengajian itu coba tulis coba hitung sama kalian itu kan waktu itu kan masih lama bulan Ramadannya masih lama berapa bulan lagi begitu coba sama kalian tulis tanggal berapa, bulan Masehinya, hari apa, jam berapa, derajatnya berapa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah hisaban. Awal Ramadan tahun ini. Begitu. Itu pertanyaannya. Kita semua hitung dari kitab Sulam Munayyirin itu. Tek, tek, tek, tek, tek, tek. Ya setorkan kepada guru kita. Gitu. Ya rata-rata sih memang sama hasilnya karena kan baru ngaji jadi masih anget. Ya meskipun paling ada yang beda sedikit-sedikit dalam hitungan saja. Dan ternyata itu kan kita masih pada ingat tuh, karena memang hasilnya juga kan ada. Ternyata apa yang kita hitung, dan kita gak lihat kalender, di pesantren gak ada kalender, kalender paling di kantor, di kamar gak pernah ada kalender, HP gak ada HP. Begitu para hadirin, ya. Di pesantren kita mah gak ada HP, zaman saya belum ada HP. Itu pertama kali saya pegang HP, itu punya teman saya yang kebetulan bapaknya di Jakarta. Itu tahun 2003. Merknya itu CMN. HP-nya hitam, layarnya itu cuma hijau sama kuning doang. Hitam putih. Begitu. Itu pertama kali saya pegang HP itu kayak gitu. Dulu waktu kita ngaji itu gak ada HP. Jadi gak, kalau ada HP kan kita pengen lihat tanggal kan. Lihat jam, lihat tanggal kan ada di HP. Betul tidak hadirin? Dulu mah gak ada. Kalender juga jarang. Paling ada di kantor kalender itu. Terkadang kita gak tahu tanggal begitu. Tapi meskipun tidak tahu tanggal, kita ngaji kitab Sulamunayiren. Dipraktekkan. Lalu setelah beberapa bulan masuk bulan Ramadan, itu guru kita ngasih tahu lagi bahwa sebahagian besar tulisan kalian bahwa Ramadan itu akan terjadi pada hari ini itu betul diperlihatkan. Kita semua kan alhamdulillah, berarti memang kita ngerti tentang hisaban. Jadi bisa dihitung para hadirin. Memang kalau orang-orang katakan yang menyatakan bahwa Ramadan itu akan jatuh pada hari ini begitu. Terus bulan Syawal akan jatuh pada hari ini, memang itu ada ilmunya. Masalahnya kan enggak bisa dijadikan sebagai pegangan begitu saja. Betul tidak hadirin? Jadi alhamdulillah dulu saya pernah kaji tentang yang namanya hisab. Hisaban dalam kitab Sulamunayirin. Misalkan kita udah ngaji nih. Kita bisa. Wah, nanti bulan Syawal nih hari apa? Tanggal berapa kalau Masehi? Itu bakal ketemu. Nah, tapi misalkan wah, ternyata nanti hitung-hitungan ini bulan Syabannya ini 29 hari. Wah, bulan Ramadannya 29 hari ini gitu dari hasil hisab itu. Ternyata pada tanggal 29 di rukyah enggak kelihatan. Enggak kelihatannya mah apakah memang belum keluar atau memang tertutup mega. Sebetulnya udah keluar, hitungan kita juga benar 29 hari dan dia udah keluar bahkan lebih dari 2 derajat. Tapi kalau misalkan itu tidak terlihat, menurut hadis tersebut tetap saja nulgi zalikan nakso. Jadi itu gak perlu dihitung begitu. Hisab kita tidak berlaku. Tetap saja kalau gak terlihat, padahal sudah keluar, kita gak boleh lebaran besok. Kita harus puasa, harus takmil Ramadan 30 hari. Begitu pula hadir. Jelas tidak? Jadi apa itu gunanya hisab? Membantu itu. Membantu. Jadi dengan hisab itu kita tahu. Ini kira-kira tanggal 29-nya itu hari apa begitu. Nah pada tanggal 29 itu rukyah di situ. Itu intinya daripada pengkajian masalah hisab ini begitu. Bukan, wah saya bisa ngitung gitu. Ya semua orang pada ngitung. Mending kalau ngitungnya benar sesuai dengan Sulamunayiret misalkan. Kalau gak sesuai dengan kitabnya bagaimana? Ngitungnya acak-acakan bagaimana? Enggak. Saya juga gak ngerti itu metode apa yang digunakan oleh jamaah Naksabadiyah di Padang. Sama jamaah An-Nadir di Sulawesi itu pakai metode apa. Tapi saya pernah lihat di televisi katanya dengan ru'yah. Mereka ru'yahnya seperti apa gitu, saya gak ngerti. Tapi yang pasti kemarin dua-duanya beda. Kalau jamaah Naksabandia itu melaksanakan saumnya itu dari hari Ahad kalau gak salah. Kalau di yang di Makassar itu, kalau yang di Sulawesi jamaah An-Nadir itu dari mulai hari Senin. Muhammadiyah dari hari Selasa dan mayoritas kita memang hari Rabu. Metodenya apa saya nggak ngerti. Tapi itu kan orang hanya apa gitunya. Ya kita memang menghargai juga pendapat mereka. Mungkin mereka itu punya metode itu. Tapi kan terkadang kan hanya sini saja. Ah kegayaan kan begitu akhirnya. Akhirnya nggak ada saling simpati begitu kan, sangat disayangkan begitu antar umat Islam. Allahu a'lam lah begitu ya. Kita tidak boleh suudzon juga, mungkin mereka punya metode yang gitulah atau gimana, wallahu a'lam. Tapi kalau kita udah tahu begitu ya, tapi husnuzonnya juga susah begitu. Mau gimana lagi, bingung kan begitu. Betul tidak hadirin? Dengar gak hari Senin mereka? Betul itu An-Nadir itu dari mulai hari Senin mereka melaksanakan saum. Silakan aja dicek di TV. Begitu pula hadirin. Wa ingkana dan apabila bukti sama hamilan itu sempurna. Dalam arti tidak ada yang menghalangi, wajabah maka wajib apa asaumu saum. Oh berarti masuk tanggal 29 di ru'yah, gak ada yang menghalangin. Lihat tuh wujudul hilalnya itu ada dan lebih dari 2 derajat termasuk imkan ru'yah, udah wajib saum. Bahasihil kaidah, dan adapun kaidah ini, ketetapan ini, wadu'a itu menetapkan hak terhadap qa'idah siapa asy-syari'u, Allah dan Rasul. Allah langsung Allah dan Rasul yang menetapkan kaidah ini. Allazi yang amarok memerintahkan syari' bisyam kepada puasa. Bahwa maka adapun syari' Allah dan Rasul sahibul haqqil mutlak, itu yang memiliki hak yang mutlak. Dinasbil alamat, dalam masalah menetapkan ciri, allati yuriduha, yang berkehendak syari terhadap alamat itu. Cuma ketetapan Allah. Allah yang memiliki hak mutlak, bukan hitungan manusia. Hitungan manusia maka enggak ngejamin benernya begitu. Allah yang berkehendak. Bagaimana kalau misalkan hilalnya ditahan oleh Allah kan? Begitu. Makanya manusia jangan dengan otaknya mentang-mentang pintar begitu mengalahkan kekuasaan Allah, jangan seperti itu juga begitu pula hadirin. Jelas tidak? Karena Allah lah yang memiliki sahibul haqqil mutlak fi nasbil alamat allati yuriduha. Allah lah Allah dan Rasulullah asy-syari' lah yang memiliki hak yang mutlak dalam menetapkan apa yang beliau kehendaki begitu. Qala berkata siapa Syekhul Musannif Fa in gumma alaikum, pada lafaz fa in gumma alaikum, dan apabila kalian tertutup tega. Wajadna, kami mendapatkan Al-Hanabilata kepada golongan Imam Hambali. Yahtatuna, hati-hati Hanabilah. Faqalu, maka berkata Hanabilah, idza gumma, apabila tertutup awan, apa al-hilalu hilal fi ghurubil yaumit tasyi'i wal ashrin, pada saat terbenamnya matahari pada hari 29, pada tanggal 29. Min Sya'bana, di bulan Sya'ban. Fala yajibu, maka tidak wajib. Apa ikmalu Sya'bana, menyempurnakan bulan Sya'ban? Salasina yauman, 30 hari. Wa wajaba, dan wajib. Alaihi, kepada man. Apa tabyitun niyah, niat pada waktu malam. Wa shaumu yaum, dan puasa pada hari. At-tali, yang bertalian. Atau yang bersanding ya. Litil kalailah, pada malam itu. Sawa'un, sama saja. Karena bukti fil waqi', dalam kenyataannya. Min Sya'bana, itu bulan Sya'ban. Au min Ramadan, atau pada, atau bulan Ramadan. Wayanwihi, dan niat man min Ramadana, dari bulan Ramadan. Titik. Jadi niatnya bulan Ramadan saja. Nah, nanti saya, kita jelaskan lagi. Fa'in zuharo, maka apabila nyata, jelas. Fi asma'ihi, pada tengah-tengah puasa. Anahu, sesungguhnya yaum min Sya'bana, itu dari bulan Sya'ban. Tam yajib, maka tidak wajib. Apa itmamuhu, menyempurnakan saum. Titik. Itu. Jadi kalau ini ada satu mazhab yang berbeda sedikit begitu. Sedikit ya, nanti ke depan kita bahas lagi. Yaitu menurut pendapat Imam Hambali. Kalau Imam Hambali mengatakan bahwa kalau misalkan sudah dihisab bahwa Sya'ban ini 29, lalu tertutup awan misalkan. Tertutup awal. Mereka yahtatuna, ikhtiyat. Berhati-hati. Tidak berani menyempurnakan 30 hari. Takutnya besok udah masuk Ramadan. Jadi mereka ini tetap saja niat malam sahur, siangnya saum. Tapi nanti pada saat tengah-tengah saum, ternyata masih bulan Sya'ban begitu loh. Maka itu boleh untuk batal. Maka itu lam yajib itmamuhu, tidak wajib menyempurnakan saumnya. Jadi lebih ikhtiar. Namun, nah titik. Seperti itu dulu ya. Jelas tidak hadirah. Tapi itu hanya pendapat Imam Hambali saja. Qauluhum, adapun perkataan Imam Hambali ini, haza, yang ini dinisbati, itu dinisbatkan di awal Ramadan, pada awal bulan Ramadan. Wa amma binisbati, dan adapun apabila dinisbatkan li akhirihi, untuk akhir Ramadan, fa innahum, maka sesungguhnya Imam Hambali, kasyafi'iyah, itu seperti golongan Imam Syafi'i, wal Hanafiyah, dan golongan Imam Hanafi, wal Malikiyah, dan golongan Imam Maliki, fil qawli, dalam qaul, dalam pernyataan, biwujubi ikmali Ramadan, dalam wajibnya menyempurnakan bulan Ramadan. Salasina yauman, yang 30 hari. Iza kumma alaihim kullu zalika amalan bil ihtiyat bil ibadah. Iza kumma apabila tertutup mega siapa alaihim itu semua. Kullu zalika adapun itu semua. Amalan itu karena mengamalkan bil ihtiyat. Supaya lebih berhati-hati bil ibadati dalam beribadah. Begitu hadirin. Tapi ternyata Imam Hambali berpendapat seperti itu. Itu hanya pada awal Ramadan saja, tidak pada akhir Ramadan. Ya, pada awal Ramadan, misalkan hasil hisaban tanggal 29 itu sampai hanya 29, tapi ternyata mau ru'ya ini ketutup nikah, besok saum aja, niat malamnya, lalu sahur, lalu niat puasa seperti biasa dan melaksanakan. Tapi ternyata sudah jelas. Ternyata belum masuk, batal seperti itu. Tapi kalau memang betul udah masuk, ya tinggal diteruskan. Itu lebih ya. Tapi pendapat beliau yang seperti ini itu hanya pada awal Ramadan. Kalau pada akhir Ramadan untuk awal Syawal, beliau tidak seperti itu. Beliau mengikuti pendapat mazhab yang lain, yaitu menyempurnakan bilangan Ramadan itu 30 hari. Begitu para hadirin. Jelas atau jelas? Hakaza wa hakaza. Adapun ini ijma' itu adalah ijma' sepakat siapa a'immatul mazahibil arba'ah, imam-imam mazhab yang empat. Ala ru'yati untuk meru'yah. Awil ikmal atau untuk menyempurnakan takot saja. Falaisa dan tidak ada. Indahum menurut a'immatul mazahibil arba'ah. Apa tariqun jalan akharu yang lain? Ghairuha yang selain daripada hakaza. Atau selain daripada ru'yah awil ikmal. Wazalika dan adapun itu amalan karena mengamalkan bil hadisil mazkur terhadap hadis yang sudah dijelaskan. Ini kesepakatan bersama nih. Kata mazahibil arba'ah enggak ada jalan lain selain daripada yang dua itu. Ru'yah atau ikmal, udah. Pala ibrota maka tidak ada rekenan. Tidak direken, tidak dihitung, tidak dianggap. Pala ibrota maka tidak ada anggapan, tidak dianggap. Biqaulil munajjimin dengan perkataan ahli nujum. Ahli bintang, ahli bulan, ahli hisab. Tegasnya menurut ahli hisab. Indahum menurut mereka. Falayajibu maka tidak wajib. Saum indahum menurut mereka. Menurut beliau a'immatul mazahibil arba'ah alaihim. Kepada mereka anfusihim. Falayajibu maka tidak wajib indahum menurut mazahibil arba'ah. Alaihim kepada mereka. Angfusihim tegasnya diri-diri mereka. Apa saumu saum bisa bikin karena hisab mereka. Mereka itu munajimin ya. Jadi menurut a'immatul mazahibil arba'ah. Tidak wajib bagi mereka ini. Ahli hisab itu. Meskipun untuk diri-dirinya untuk melaksanakan saum dari hasil hisabnya. Wala alaman dan tidak wajib juga saum kepada orang wasiko yang percaya man bihim kepada mereka, munajimin, aibi kolihin, tegasnya perkataan mereka, munajimin. Jadi kalau menurut mazhab aimatul mujtahid, tidak wajib bagi mereka yang menghisabah atau kepada orang yang percaya, tetap aja enggak wajib. Saum kalau misalkan belum ru'yah atau belum ikmal begitu. Titik. Ya, jelas tidak sampai di situ hadirin. Ghoiro anal Imam Syafi'i, selain Imam Syafi'i, ini udah dibahas tadi. Wasyafi'iyatu dan adapun Imam Syafi'i, qalu berpendapat Imam Syafi'i, yuk tabaru, bisa dianggap, bisa dijadikan rekenan. Apa qaulul munajjimi, perkataan ahli nujum, ahli hisab, fi haqqi nafsihi, untuk hak dirinya, pada hak dirinya, wa haqqi man, dan haknya orang, shaddaqahu, yang membenarkannya. Wala yajibu, dan tidak wajib, apa asaumu puasa, ala umum minas, bagi keumuman manusia. Bikolihi, karena perkataannya, perkataan ahli nujum itu, ala rojih, menurut qaul rojih. Begitu. Tadi juga ada dibahas ini ya. Jadi a'immatul mazahibil arba'ah itu semua menolak hasil hisab. Tidak boleh, baik untuk yang menghisabnya atau bagi orang yang percaya, semuanya sepakat untuk tidak menerima, dijadikan landasan untuk melaksanakan ibadah saum atau untuk Idul Fitrian. Tidak boleh. Itu menurut imam mazhab Hambali, Hanafi, dan Malik. Kecuali hanya Imam Syafi'i saja. Tapi Imam Syafi'i juga dengan catatan, boleh, tapi untuk dirinya, enggak boleh kepada keumuman manusia. Jadi bagi kita sebagai umumnya manusia, ngedengar mereka, ahli hisab, ahli nujum ini mengatakan, hasil hisab kayak gini, kita tidak wajib mengikuti mereka. Apalagi kalau kita tidak membenarkan begitu. Boleh itu bagi mereka. Ini hanya kaul pendapat Imam Syafi'i saja. Jadi ada toleran sedikit lah dari Imam Syafi'i ini. Agak baik Imam Syafi'i. Silakan kalau mau. Tapi untuk kamu sendiri aja, jangan ngajak-ngajak yang lain gitu. Digembor-gemborin segala gitu. Tapi mungkin ya, mereka sih gak ngegembor-gemborin. Terkadang di Indonesia ini yang ngegembor-gemborin itu adalah media. Kita kalau ngomong sama media itu, waduh, ngeri ini ya. Ini mohon maaf, tapi ungkapan beberapa orang, wah itu tuh oknum itu media tuh, mafia itu media tuh, yang tukang ngadu-ngaduin orang itu media itu. Makanya ada beberapa orang yang merasa dirugikan oleh media itu menuntut untuk penutupan media itu. Ada 3 katanya di antaranya itu yang... Ada TV One, ada Metro, sama ada Tempo. Wah, itu mah tukang ngadu-ngaduin orang. Begitu kan. Betul tidak hadir? Terkadang masalahnya sih sepele gitu. Tapi karena dibesar-besarkan oleh media, dengan berbagai alasan, ya kan, alasannya apa? Ya, kebebasan pers. Kebebasannya terkadang dibesar-besarkan. Kemarin kata Kiai Haji, kata Bapak Haji Surya Dharma Ali, Menteri Agama, waktu terjadi tragedi penyiraman teh Munarman kepada psikolog UI itu, siapa namanya udah tahu belum sekarang? Belum tahu ya, lupa lagi saya juga enggak ini. Itu kata Pak Surya Dharma Ali, bagaimana coba? Wah, itu yang harus dapat bintang prestasi, itu namanya bintang apa, bintang prestasi itu. Nah, itu hostnya, itu pembawa acaranya. Kenapa? Karena dia berhasil ngadu-ngaduin orang. Begitu. Ada yang mengkritik bahwa TV One ini membangun negeri dengan perselisihan. Yang padahal terkadang itu tidak ada, tetap saja tidak ada solusi. Hanya membuat suasana semakin panas. Begitu. Ya, dalilnya untuk mengungkap tabir. Dalilnya katanya untuk membuka, karena rakyat butuh informasi yang benar dan lain sebagainya. Itu terus, padahal mah tidak semua masyarakat juga seperti itu. Justru masyarakat yang gak pengen tahu akhirnya jadi tahu dan akhirnya timbul benci. Itu kan acara kayak debat, kayak gitu. Betul tidak hadirin? Kalau kita ngomongin masalah debat di TV One itu gak ada akhir. Yang ini belum ngomong, udah dipotong lagi iklan. Baru juga dibalas sedikit, belum selesai argumentasi, dipotong lagi iklan. Baru mau jawab, ini yang merasa dirinya belum dikasih kesempatan. Kita bertemu lagi dalam debat yang lain. Selamat malam. Tuh. Ini ada ini. Katanya media. Wah, dalilnya ini punya orang-orang yang berkepentingan di politik ini. Siapa yang punya TV One sama ANTV katanya. Siapa yang punya Metro katanya. Wah, itu kepentingan partai di belakangnya. Ada yang ngomong kayak gitu hadirin. Wah, sudah macam-macam saja. Makanya dalam tulisan tersebut Pak SBY kayak gini. Sambil ada tulisan yang ditulis sama orang enggak tahu siapa tulisannya. Saya sayang banget enggak punya media katanya begitu. Ya hadirin ya, padahal mungkin ini mah Muhammadiyah sendiri juga tidak berniat untuk menggembor-gemborkan. Karena mungkin beliau juga berpendapat bahwa hasil hisab ini untuk dia dan untuk golongannya. Tapi mungkin ini dibesar-besarkan oleh media. Sehingga terjadi chaos. Ya, terjadi orang jadi pada tahu begitu. Akhirnya pada sini saja. Kan gak baik sebetulnya. Serba salah ini masalah pers itu. Terkadang mungkin informasi baik untuk kita, tapi terkadang itu terlalu berlebihan pers itu dalam menyikapi sesuatu itu. Betul tidak hadirin? Ya. Subhanallah, tabarakallah. Aduh, bingung ini. Wahtajja dan berhujjah. Siapa al-mani'una yang melarang? Berarti selain Imam Syafi'i ya. Bi'anna syari'a, karena sesungguhnya syari' Allah dan Rasul al-alaqa. Mengaitkan syari' as-sawma terhadap sawm ala amaratin sabitatin terhadap ciri yang tetap. Layataghayyaru, yang tidak akan berubah amarah abadan selama-lamanya. Wahia, dan adapun amarah sabitah, ru'yatul hilal, itu terlihatnya hilal. Ay hilal Ramadan, tegasnya hilal bulan Ramadan. Au ikmalil iddah, atau menyempurnakan bilangan salasina yauman, yang 30 hari. Aminah ru'yati, tegasnya dari hasil ru'yah isyabana di bulan Sya'ban. Begitu pula hadirin. Jelas tidak ini? Jelas tidak hadirin? Insya Allah. Titik lah di situ. Kirain nanti habis zuhur insya Allah kita teruskan. Istirahat sebentar. sok. Mulai telan. Bapak telan yang bapak tekun. Tahu bapak tekun gak? Sok. Tahu bapak tekun gak? Istirahat. Katanya istirahat. Betul juga ini kata Al-Mubalid Al-Hajj Kiai Haji Al-Hajj Arif Nur Ihsan. Amin. Nah ini ada kita tahu. Berapa tahun kita di Sunda? 5 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Bisa bahasa Sunda. Ya, harus bisa. Abdi masih tasik bahasa Sunda bentes. Apa itu bentes? Ada yang komentar di belakang ibu-ibu lain bentes. Aisyah, awak bisa bentes mah jelas. Ah, ada orang yang bobos put tetap bentes mani bentes itu bentes. Ah, itu bayi ngomong gak sadar bentes itu namanya gitu ya. Kalau itu, ya lancar, bisa. Kita ada yang komentar di belakang lain bentes, nah bentes mah jelas. Yang maksudnya makan ini, ya.